Arlida Putri Dupalapa. Ayo dong. Selamat siang. Ayo. Halaya. Goyang dong. Terima kasih Putra Raja Wali. Putra Raja Wali. Kita lebar-lebar lagi.